ucapkan kata selamat tinggal sayang. Bulan madu yang engkau janjikan lenyap hilang ditelan air hujan. Engkau tak datang. Bulan ini Desember kedua, aku menanti. 2 tahun sudah ku sabar. Desember kedua.